selalu semangat, selalu rukun. Oh iya, Rongga Lawe Jatuban ya. SNP Cepu, SNP Kediri Selatan juga, SNP Kesel. Tuan rumah SNP Bojonegoro, terima kasih. SNP Tegal udah hadir. Monggo, tak selamat.